بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شاء الله kita akan melanjutkan bab yang berikutnya, yaitu bab fi ilaji maradil qalbi bisyaitan, pengobatan penyakit kalbu yang disebabkan oleh syaitan. Berkata Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, hadzal bab min ahammi abwabil kitab wa'adhamiha naf'an. Bab ini merupakan bab yang paling penting yang ada di dalam kitab ini, dan merupakan bab yang paling besar manfaatnya. Wal mutaakhirun min arbabis suluk lam ya'tanu bihi i'tina'ahum bidhikrin nafs wa uyubiha wa afatiha. Dan orang-orang yang datang kemudian dari kalangan arbabus suluk, mereka memperhatikan bab ini tidak sebagaimana perhatian mereka ketika menyebutkan tentang nafsu, tentang cacat, aib, cela, kekurangan-kekurangan yang ada pada nafsu. Fa innahum tawassa'u fi dhalik. Mereka demikian berpanjang lebar ketika menyebutkan tentang nafsu, ketika menyebutkan tentang cacat, aib, cela, kekurangan yang ada pada nafsu. Wa qasaru fi hadzal bab. Sementara mereka demikian kurang di dalam menyebutkan, di dalam membahas tentang bab ini. Wa man ta'ammala al-Qur'an wa sunnah. Dan barang siapa yang memperhatikan Al-Qur'an dan As-Sunnah, wajada i'tina'ahuma bidzikri syaitan wa kaidihi wa muharabatihi aktsar min dzikri nafs. Maka dia akan menjumpai bagaimana perhatian Al-Qur'an dan As-Sunnah di dalam menyebutkan tentang syaitan, tentang tipu daya syaitan, ini lebih besar, lebih banyak dibandingkan penyebutan tentang nafsu. Fa inna nafsan madmumah dzukirat fi qawlihi. Adapun terkait dengan nafsul madmumah, nafsu yang tercela, jiwa yang tercela, ini disebutkan dalam firman Allah. Innan nafsa la ammaratum su. Ini dalam surah Yusuf ayat 53. Sungguh nafsu ini memerintahkan, banyak memerintahkan kejelekan-kejelekan. Wal lawwamah Adapun nafsu lawamah, fi qawlihi ini disebutkan dalam firman Allah, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Ini dalam surah Al-Qiyamah ayat 2. Wa dzukirat nafsu azmadmumah. Dan demikian pula nafsul madmumah ini pun disebutkan fi qawlihi dalam firman Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan dia menahan nafsu dari memperturutkan hawa. Wa amma syaitan fa dzukira fi iddati mawadhi' wa ufridat lahu suratun tammah. Adapun terkait dengan syaitan, maka ini disebutkan di sekian banyak tempat, bahkan disendirikan satu surat secara sempurna. Fatahdhirur Rabb ta'ala li'ibadihi minhu jaa'a aktsar min tahdhirihi minan nafsi. Maka peringatan Allah tabaraka wa ta'ala bagi hamba-hambanya terkait dengan syaitan ini datang lebih banyak dibandingkan peringatan Allah tabaraka wa ta'ala terkait dengan nafsu. Wa hadha huwa alladhi la yanbaghi ghayyarahu. Dan ini tentunya tidak semestinya untuk dirubah. Tidak semestinya untuk merubah yang seperti ini. Tiap-tiap kita semestinya lebih banyak memberikan peringatan-peringatan terkait dengan syaitan dibandingkan memberikan peringatan-peringatan terkait dengan nafsu. Fa inna syarran nafsi wa fasadaha yansha'u min waswasatihi. Maka sungguh kejelekan nafsu, kerusakan nafsu ini muncul dari waswasus syaitan. Fahiya markabuhu wa maudhi'u syarrihi wa mahallu ta'atihi. Maka nafsu itu yang menjadi tunggangan syaitan. Nafsu itu yang menjadi letak kejelekan. Dan nafsu itu yang menjadi wadah ketaatannya. Ketaatan kepada syaitan. Waqad amara Allah subhanahu bil isti'adah minhu inda qira'atil Qur'an wa ghairi dhalik. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memohon perlindungan dari syaitan ini ketika membaca Al-Quran dan juga di saat-saat yang lain, di kesempatan-kesempatan yang lain. Wa hadza li siddatil hajah ila ta'awud minhu. Dan tentunya ini disebabkan karena demikian besarnya kebutuhan seorang hamba untuk mendapatkan perlindungan dari syaitan ini. Walam ya'mur bil isti'adah minan nafsi fi mawdin wahid. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan untuk memohon perlindungan dari nafsu. Bahkan tidak dijumpai walaupun hanya di satu tempat. Wa innama ja'at al-isti'adah min syarriha fi khutbatil hajah. Dan datang permohonan, penyebutan tentang permohonan perlindungan dari nafsu ini, dari kejelekan nafsu ini, hanya di dalam khutbah hajah. Fi qawli sallam, yaitu dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan nafsu kami dan kejelekan-kejelekan amalan kami. Kama taqaddam dzalika fil bab alladzi qablahu. Sebagaimana telah berlalu pada bab yang sebelumnya. Wa qad jama'a nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainal isti'adah minal amrayn fil hadith alladhi rawahu Tirmidzi wa sahahahu an Abi Hurairah radhiyallahu. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengumpulkan permohonan perlindungan dari dua perkara ini, yaitu dari nafsu dan dari syaitan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini beliau sahihkan, yaitu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qal, bahwasanya Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu, beliau berkata, ya Rasulullah, alimni syai'an aquluhu idza asbahtu wa idza amsaitu. Ajarkan kepadaku sesuatu yang bisa aku ucapkan di pagi hari dan di sore hari. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kul, ucapkan, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabba kulla syai' wa malikahu. Ya Allah, yang mengetahui perkara-perkara yang gaib maupun perkara-perkara yang nampak, yang menciptakan langit-langit dan bumi, Rabb dari segala sesuatu, pemilik dari segala sesuatu. Ashhadu an la ilaha illa anta. Aku bersyahadah, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain dirimu. A'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syirkihi. Aku berlindung kepadamu dari keburukan nafsuku, dari keburukan syaitan dan kesyirikannya. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an au ajirhu ilal muslim. Dan aku berlindung kepadamu dari mengusahakan kejelekan atas diriku sendiri atau menggiring kejelekan itu kepada seorang muslim. Kulhu idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadta matja'aka. Ucapkan doa ini ketika engkau berada di pagi hari, dan ketika engkau berada di sore hari, dan ketika engkau mengambil pembaringanmu, ketika engkau akan berbaring. Faqad tadammana hadzal haditsus syarif al-isti'adah min syarr wa asbabihi wa ghayatihi. Hadis yang mulia ini mengandung permohonan perlindungan dari kejelekan. Dan juga sebab-sebab kejelekan berikut akibat kejelekan. Fa inna syarr kullahu imma ayasdura min nafsi aw minasyaitan. Karena sungguh semua kejelekan bersumbernya kalau tidak dari nafsu, ya dari syaitan. Wa ghayatuhu, adapun akibatnya, imma an ta'uda 'alal 'amil aw 'ala akhihi muslim. Akibat dari kejelekan itu kembalinya kepada mengenai pelakunya, menimpa pelakunya atau atas saudaranya sesama muslim. Fatadamman al hadith masdarai syarr 'ala dayni yasduru 'anhuma. Maka hadis ini mengandung penyebutan dua sumber kejelekan. Wa ghayataihi alataini yasilu ilaihima. Dan juga yang terkena akibat dari kejelekan itu. Disebutkan sumbernya, yaitu nafsu dan syaitan. Dan disebutkan di sini yang akan terkena akibat dari kejelekan itu, yaitu sang pelaku dan saudaranya sesama muslim. Wallahu a'lamu bissawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.